الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمه الله kita bisa satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani yang insyaallah akan kita baca sebelum kita menginjak kepada hadis yang selanjutnya. Kita membahas hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 31. Berarti العلامة الثيمي رحمه الله تعالى بركاته أنه لا ينبغي في البحث وسؤال إلا ما دعت إليه الحاجة bahwasanya tidak sepantasnya untuk membahas, mencari dan juga bertanya kecuali tentang permasalahan yang dibutuhkan. Bertanya dan membahas suatu permasalahan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh seseorang. Qala wa hadza fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini berlakunya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahdu at-tasyri'. Karena zaman tersebut adalah masanya penetapan syariat, masa ditetapkan syariat. Qala wa yukhsha an ahadan yas'alu an shay'in lam yajib fa yujibuhu min ajli mas'alatihi maka dikhawatirkan bahwasannya seseorang bertanya tentang suatu permasalahan yang belum diwajibkan, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya dikarenakan pertanyaan orang tadi. Qala aw lam yuhram fa yuhramu min ajli mas'alatihi, atau kemudian bertanya tentang permasalahan yang belum diharamkan kemudian justru diharamkan karena pertanyaan orang tadi. Qala wa lihadan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bahthi anha faqala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencari-cari permasalahan tersebut, maka beliau bersabda fala tabhadu anha. Dalam hal ini beliau bersabda fala tabhadu anha, janganlah kalian mencari-cari tentang permasalahan tadi. Itu faedah yang terakhir yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya tidaklah bertanya kecuali tentang permasalahan-permasalahan yang memang betul-betul dibutuhkan, supaya kemudian tidak disyariatkan suatu syariat yang kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala yang baru disyariatkan karena pertanyaan orang tadi. Kemudian melanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-31 yang diberikan judul di sini oleh penerbit buku ini, Fadlu Az-Zuhdi, keutamaan sikap zuhud. Maka tidak butuh atau kemudian tidak berlebihan dalam hal perkara-perkara mubah, perkara-perkara duniawiyah, bolehkah? Ini yang dimaksudkan az-zuhud. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه dari sahabat Abu Al-Abbas yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ya rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai aku dan juga manusia pun mencintai aku. Pertanyaan maksud amalan yang dengan sebab amalan tersebut dia meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan dari manusia. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Jadi engkau merasa zuhud terhadap dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ini amalan yang kemudian mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, merasa zuhud terhadap perkara duniawi. Qala wajhad fi ma'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Dan hendaknya engkau merasa zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, kekayaan mereka, kekayaan manusia. Janganlah engkau kemudian menoleh, menginginkan apa yang ada di tangan manusia, berharap untuk diberi. Yuhibbuka an-nas, maka manusia akan mencintai engkau. Qala haditsun hasanun rawahu Ibn Majah wa ghayruhu bi asanida hasanah. Hadits yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan yang selainnya dengan sanad-sanad, jalur-jalur periwayatan yang hasan. Jadi jalur-jalur periwayatan dari hadits ini dikatakan hasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan catatan kaki di disebutkan di keluarkan oleh Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 935. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Dhaqiq Al-Aid dalam syarah beliau. Qala rahimahullah, i'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hasa 'ala at-taqalluli min ad-dunya. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghasung untuk at-taqallul, yaitu bersedikit dalam perkara dunia, mempersedikit perkara-perkara duniawi, wa zuhdi fiha, dan juga merasa zuhud atas dunia tersebut, merasa tidak butuh. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terkandung di dalamnya perkara tadi, mempersedikit tentang perkara-perkara duniawi dan merasa tidak butuh terhadap dunia, dalam sabda beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amiru sabilin. jadilah di dunia ini seakan-akan kau adalah seorang yang gharib, orang asing, atau orang yang ajlusabil, sekedar lewat saja, lewat di dalam perjalanan. Yang artinya seorang yang gharib, seorang yang asing, ketika datang ke suatu tempat dia tidak merasa betah di tempat tersebut karena dia adalah orang yang asing. Pikirannya dan tujuannya adalah untuk segera melakukan kebutuhannya di tempat tersebut untuk kemudian pulang ke kampung asalnya, ke kampung halamannya. Itu keadaannya seorang yang asing, ya. Cuma melaksanakan hajatnya, kebutuhannya sementara di suatu tempat, ya, seperti pekerjaan ataupun kemudian mengunjungi seorang kali kerabat misalnya, atau berdagang sementara di suatu tempat yang asing untuk kembali pulang dengan membawa keuntungan dari perdagangan tersebut, atau maksud-maksud yang lainnya. Maksudnya dan tujuannya telah selesai ditunaikan, maka dia akan segera kembali, tidak ditunda-tunda lagi, karena dia telah rindu kepada kampung halamannya. Maka jika dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing, ya, yang engkau ingin untuk pulang ke kampung halamanmu, ke negeri asalmu, ya, negeri asal dari bapak kita Adam, yaitu surga. Ingin kembali ke sana, ingin kembali ke tempat yang kekal abadi selamanya. Berarti apa? Berarti ya, kita di dunia ini hanya sementara. Kita sadari bahwa itu hanya sementara, dan benar-benar kita berusaha untuk mempersiapkan perbekalan untuk pulang menuju kampung halaman kita, yaitu surga bismillahi ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sebagai penduduk-penduduk surga. Kemudian awadiru sabil, atau sekedar orang yang lewat dalam perjalanan saja. Ini lebih mendalam lagi. Orang yang sekedar lewat dalam perjalanan, mampir di suatu tempat hanya sebentar saja, hanya ingin menunaikan hajatnya di sana, mungkin untuk istirahat, mungkin untuk mampir sebentar makan di situ kemudian jalan lagi. Ini lebih, yaitu singkat lagi masa berhentinya dia di situ, dan kebutuhannya dia di situ pun lebih sedikit lagi. Ya. Hatinya tidak tertambah di tempat tersebut. Katakanlah seorang yang pada zaman dulu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan berupa unta, atau pada zaman sekarang yaitu melakukan perjalanan dengan motor ataupun dengan mobil. Kalau pada zaman dahulu mungkin mampir di bawah pohon untuk apa? Untuk istirahat sebentar. Setelah selesai istirahat, dia tidak, yaitu terikat hatinya dengan pohon tersebut, segera dia tinggalkan. Demikian pula orang zaman sekarang misalnya mampir untuk makan di warung, ketika sudah selesai makan ya tidak terikat hatinya dengan warung tersebut, dia tidak ingin tetap berlama-lama di warung tersebut, tapi ingin segera pergi dari tempat tersebut untuk menuju tempat yang ditujunya. Maka seharusnya seperti itu seorang mukmin, keadaannya ketika di dunia tidak mengikatkan hatinya, menambatkan hatinya kepada dunia ini. Ya. Dunia ini hanya dijadikan sekedar batu loncatan saja, tempat persinggahan saja, tempat untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan pulang menuju darul akhirah, negeri akhirat. Kita dimaksud dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Wa qala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli fati'ah. Mencintai dunia adalah ros, kepala dari setiap dosa, asal dari setiap kesalahan. Namun ini adalah hadis yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Bagaimana di dalam catatan kaki. Qala wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lainnya, juga ini hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Ya. Bagaimana di catatan kaki? Qala inna zahida fi dunya yurihu qalbahu fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang zuhud terhadap perkara duniawi, zuhud terhadap dunia, maka dia akan menjadikan hatinya tenang di dunia dan di akhirat. Waraghibu fid dunya yat'abu qalbahu atau yus'ibu qalbahu fid dunya wal akhirah. Dan orang yang menginginkan dunia, memiliki obsesi terhadap dunia, maka dia melelahkan, menjadikan capek hatinya di dunia dan di akhirat. Walaupun kemudian maknanya apabila lihat memang seperti itu, orang yang tujuannya dunia, maka dia akan lelah, ya, hatinya sempit hatinya, ya, karena tidak akan ada batasnya untuk mencari dunia tersebut, lelah di dunia dan juga lelah nanti di akhirat, di mana dia ketika sibuk dalam perkara-perkara duniawi dan melupakan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka bekalnya untuk kemudian mencari darul akhirah, mencari surga itu sangat sedikit, sangat kurang. Yang kemudian bahwa alam apakah kemudian dengan bekal tersebut dia mampu untuk sampai ke negeri yang dia inginkan, surga, ataupun kemudian dia justru terjatuh ke dalam neraka, waliyahubillah. Ada pun orang yang memang tujuannya memang benar-benar akhirat, tidak merasa butuh terhadap dunia, maka betul-betul hatinya lapang, hatinya tenang dunia dan di akhirat, karena tujuannya hanya satu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan darul akhirah. Allah alam suwab. Namun ini adalah hati yang baik. Qala wa'alamanna man fid dunya baitun. Dan ketahuilah bahwasanya setiap orang yang berada di dunia ini, dia adalah seorang baik, tamu. Wa ma fi yadihi 'ariyatun, dan apa yang ada di tangannya, yaitu apa yang dia miliki, adalah 'ariyah, pinjaman. Dianya tamu, cuma mampir, ya. Kalau dia memiliki sesuatu, itu pun cuma pinjaman saja, harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Qala wa anna dhaifa murtahilun, dan bahwasanya tamu itu pasti akan pergi. Wal 'ariyatu mardudatun, dan barang pinjaman pasti akan dikembalikan. Wad dunya 'aradun hadirun ya'kulu minha al-barr wal fajir, dan dunia ini adalah perbendaharaan yang hadir, perbendaharaan yang memang dihadirkan di hadapan kita. Ya'kulu minha al-barr wal fajir, yang kemudian menikmati darinya, baik itu orang yang albar, orang yang soleh, orang yang baik, wal fajir atau orang yang jahat, orang yang fajir, semuanya mendapatkan bagian dari dunia ini. Mau orang soleh, mau orang yang fajir, mau orang yang mukmin ataupun orang yang kafir, semuanya mendapatkan bagian dari duniawi. Pasti akan mendapatkan, yaitu rezekinya di dunia ini. Wahyamu bwabatun di awliyaillah, dan dunia tersebut adalah suatu yang dibenci oleh wali-wali Allah. Muhabbatun li ahliha, yang kemudian dicintai oleh orang-orang yang memang cenderungnya kepada dunia, orang-orang yang kemudian memang senang dengan dunia ini. Adapun awliya Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membenci dunia tersebut. Yang dia inginkan adalah segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fa man syarakahu fi mahbubihim aghaduhu. Maka barang siapa yang kemudian berserikat dengan mereka atau kemudian ikut dengan mereka dalam perkara yang mereka cintai, maka mereka akan membencinya. Ya. Ini penjelasan tentang tadi bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wazat fima indan nasihibukan nas. Ya. Merasa zuhud kepada apa yang kemudian dan yang kau merasa zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Adapun orang yang kemudian ingin ikut dalam perkara-perkara duniawi yang dimiliki oleh orang lain yang mereka mencintai, harta-harta yang mereka miliki, mereka mencintai perkara-perkara dunia yang ada pada tangan mereka, kemudian ada orang yang mengharapkannya, ya maka ini akan dibenci oleh orang-orang tadi, ya. Karena dia menginginkan apa yang dicintai oleh orang lain, ya. Maka orang lain tersebut akan kemudian membenci orang yang menginginkan apa yang ada di tangannya tadi, apa yang dimilikinya tadi, ya. Ini apabila seorang kemudian menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, harta mereka, maka mereka pun akan membenci orang tadi, dikarenakan harta tersebut dicintainya. Maka orang yang ingin mendapatkan apa yang dicintainya, ya dia akan dibenci oleh orang tadi, ya, oleh orang yang kemudian memiliki harta tadi. Ya. Qala waqad arsyada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya, maka di sini dalam hadis ini sebetulnya ada hasungan untuk kemudian seseorang mencari nafkah yang halal bagi dirinya, bukan kemudian mengharapkan apa yang ada di sisi orang lain, mengharapkan untuk diberi dari fulan, mengharapkan untuk diberi dari allan, ya. Itulah suatu perkara yang kemudian tercela, yang hanya terpuji dalam syarat agama Islam adalah dia mencari rezeki yang halal untuk kemudian menghidupi dirinya dan keluarganya, bukan kemudian dengan cara meminta-minta, mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Sebagaimana para nabi, mereka semua yaitu memiliki pekerjaan, memiliki sesuatu yang kemudian diamalkan untuk kehidupan dunia mereka, untuk kemudian menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Para nabi pun, para nabi sekalipun memiliki pekerjaan, memiliki sumber penghasilan. Inilah qudwah bagi kita, contoh bagi kita. Jangan kemudian berpangku tangan kepada orang lain dalam permasalahan duniawi, walaupun kemudian jangan sampai kemudian betul-betul dalam mencari nafkah tersebut, dia fokus untuk mencari nafkah, dia fokus untuk kemudian menggapai dunia sebanyak-banyaknya, kemudian melupakan akhirat. Hendaknya dia mencari nafkah, tapi jangan kemudian terlalu dia ngoyo, terlalu fokus menghabiskan waktunya untuk mencari harta benda duniawi dengan kemudian melupakan ibadah yang merupakan perbekalan untuk hari akhir. Qala waqad arsyada Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila ila tarkiha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan orang yang bertanya di sini, orang yang datang kepada beliau kemudian bertanya tentang amalan yang apabila dilakukan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia, beliau membimbingkan ila tarkiha, untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan dunia, bizuhdi fiha, dengan sikap zuhud atas dunia tersebut. Yang dimaksud dengan sikap zuhud bukan berarti meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ya. Bukan berarti seorang betul-betul tidak mau melakukan perkara-perkara yang mubah, tapi masuk dengan zuhud tersebut, yaitu dia meninggalkan untuk bertawassu', yaitu berluas-luas dalam perkara-perkara duniawi, mencari perkara duniawi siang dan malam, kemudian melupakan sesuatu yang lebih penting baginya, sesuatu yang seharusnya dia lebih fokus untuk melakukannya, yaitu mencari perbekalan untuk pulang ke negeri akhirat, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Bahkan melupakan mungkin ibadah-ibadah yang wajib, dengan atau kemudian dengan dalih yaitu mencari dunia, dengan dalih untuk mencari nafkah, mencari penghidupan untuk dirinya dan keluarganya, merupakan perkara-perkara yang wajib, ya, atau merupakan perkara-perkara yang sunnah, tidak melakukannya tidak ada bagian dari dirinya dalam perkara-perkara yang sunnah tersebut, ya. Maka inilah yang kemudian yaitu dihendaki oleh Rasulullah SAW dengan sikap zuhud, meninggalkan perkara-perkara atau meninggalkan untuk berluas-luas, berdalam-dalam dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Jangan sampai kita berluas-luas dan kemudian betul-betul mencari perkara-perkara yang mubah tadi, kemudian melupakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa'adahu 'ala dzalika hubballahi ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan atas sikap zuhud tersebut kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ridahu anhu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah alam. Tampaknya yang ini harus dicek lagi. Ini ada semacam suatu perkara takwil. Allah alam apakah Ibnu Daqiq Al-Layth termasuk yang terjatuh kepada perkara takwil, kepada akidah Asy'ariyah. Allah alam, ini harus dicek lagi. Di sini beliau mentafsirkan kecintaan dengan ridha. Menafsirkan kecintaan dari dengan ridha. Wallahu alam bisawab, harus dicek lagi apakah kemudian penafsiran tersebut benar ataukah kemudian justru kemudian sesuai dengan atau mencocoki akidah Asy'ari. Wallahu alam, ana tidak menjazam, harus dicek lagi lebih mendalam tentang perkara tersebut. Ini beliau menafsirkan bahwasanya yang namanya kecintaan adalah ridha. Padahal kecintaan, ya, ditetapkan sendiri dalam hadis ini, ditetapkan tentang kecintaan dalam hadis-hadis yang lain ataupun dalam ayat yang terkenal ada juga tentang itu apa sifat ridha, ada tentang sifat ridha. Allah alam apakah kemudian ini termasuk akidah Asy'ari. Allah alam, harus dicek lagi karena diantara para a'immah ahlu sunnah, ya, ada pula yang kemudian terjatuh kepada akidah Asy'ari dikarenakan yaitu lingkungan mereka. Mereka sudah berusaha untuk sampai kepada al-haq, sampai kepada kebenaran, namun kemudian karena lingkungannya dan syubhat yang begitu dahsyat pada zaman-zaman tersebut yang banyak di kalangan mereka atau di yaitu lingkungan mereka adalah para ulama dari kalangan Asy'ariyin, dari kalangan Asy'ariyah, dan akidah Asy'ariyah begitu tersebar, ya. Maka seperti Al-Imam An-Nawawi sendiri, ya, adalah kemudiannya beliau adalah orang yang terjatuh kepada ta'wil. Afallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni beliau. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar yang kemudian menulis Fathul Bari dan yang lain sebagainya. Maka di sini beliau menafsirkan hub dengan ridha. Wa huwa ridahu anhu, yaitu keridhaan Allah kepadanya. Allah alam apakah ini sesuai dengan tafsiran salaf atau tidak. Fa inna hubballahi ta'ala li'ibadihi ridahu anhum. Dikarenakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah ridhonya terhadap mereka. Allah alam tentang penafsiran ini harus dicek lagi. Qala wa arsyadahu ila zuhdi bima fi aidina. Dan kemudian beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan sang penanya tadi untuk bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Qala in arada mahabbatan nasi lahu. Apabila dia menghendaki kecintaan manusia kepadanya. Maka seseorang ketika mencari kecintaan dunia, kecintaan manusia, ini bukanlah sesuatu yang kemudian terlarang. Ya, bukan sesuatu yang kemudian tercela. Ini sesuatu yang kemudian diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan kemudian salah satu cara untuk kemudian mencari kecintaan manusia adalah dengan beramal soleh. Sebagaimana dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah alam ini ayat yang terakhir atau kemudian ayat-ayat yang terakhir, di antara ayat yang terakhir adalah ayat ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yaj'al lahumur rahman wudda. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecintaan Ar-Rahman akan menjadikan baginya kecintaan, yaitu kecintaan manusia kepada dirinya. Maka apabila seorang menginginkan kecintaan manusia, ini bukanlah sesuatu yang kemudian tercela. Namun jangan sampai kemudian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya dari awalnya memang kecintaan manusia. Tentu saja yaitu untuk ibadahnya dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian dia ingin beramal soleh dengan amalan ibadahnya itu semuanya diinginkan untuk dilihat manusia dan dicintai manusia, bukan itu yang kemudian dimaksudkan, ya, bukan itu kemudian yang dimaksudkan. Qala wal malu hubbud dunya, dan harta adalah kecintaan terhadap dunia. Wah, apaan? Allah, wal malu hubbud dunya, dan harta adalah kecintaan terhadap dunia. Fainahu laysa fi aydin nasi syai'un yatabaghaduna 'alayhi wa yatanafasuna fihi illa dunya. Karena tidak ada yang di tangan-tangan manusia sesuatu yang mereka saling membenci karenanya dan juga saling berlomba karenanya kecuali perkara dunia. Kecuali karena perkara dunia. Dunia ini yang membawa kepada sikap saling berlomba, saling berbanyak-banyakan dalam perkara duniawi, ya. Dan juga menjadikan manusia saling membenci satu sama lain, saling hasad satu sama lain, yaitu perkara duniawi, ya. Maka apabila seorang tidak cenderung kepada apa yang ada di tangan manusia, zuhud kepada dunia, maka manusia akan mencintainya, ya, karena dia tidak ikut berlomba bersama mereka dalam mencari dunia. Bukan saingannya, bukan kemudian lawan tandingnya dalam mencari dunia, ya. Maka manusia akan mencintainya. Adapun apabila orang tadi menjadi lawan tandingnya, menjadi ikut peserta dalam lomba mencari dunia, maka manusia akan membencinya, ya. Manusia akan membencinya. Allah alam. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana fil akhirati wa hammuhu jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang kemudian akhirat menjadi tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusan-urusannya, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya berada di hatinya. Itu rasa qanaah, rasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu sedikit ataupun perkara yang banyak, ya. Dia qanaah. Ya, beda dengan orang yang kemudian tujuannya memang dunia dan dunia, ya. Walaupun diberikan banyak, ya, tidak ada rasa cukup di dalam hatinya. Dia tetap merasa bahwa dia miskin. Ya. Masih ada orang yang lebih kaya, maka dia akan terus mencari dunia. Qalaw atatu dunya wa hiya raghiman. Dan dunia tetap akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya. Artinya walaupun kemudian dia merasa tidak membutuhkan dunia, berlari dari dunia, rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang miliknya, ya. Rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu akan menjadi miliknya, ya. Sebagaimana dalam suatu hadis dikatakan, yaitu yang maknanya bahwasanya secara makna bukan secara lafaz, ya. Rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan pasti datang kepada seseorang sebagaimana kematian akan datang kepada seseorang. Sama-sama akan mendatangi seseorang, itu pasti. Sebagaimana kepastian kematian pasti datang, rezeki yang sudah ditakdirkan itu pasti datang kepada seseorang, ya. Rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu pun pasti akan mendatanginya. Jadi seorang yang zuhud terhadap dunia, tidak merasa butuh kepada dunia, bukan berarti dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang banyak beribadah dia kemudian akan sempit rezekinya, ya. Qala wa man kanat ad-dunya hammuhu. Dan barang siapa yang kemudian dunia menjadi tujuannya, syattatallahu syamlahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, dijadikan sulit. Ya. Dijadikan betul-betul dia capek pada urusan-urusannya. Lelah, jenuh, dan lain sebagainya. Kesulitan dalam perkara-perkara duniawi. Qala waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakirannya di hadapannya. Di depan kedua matanya selalu menghantui dia. Saya ini fakir, saya ini miskin. Padahal dia berkecukupan. Padahal dia, ya, dapat kemudian menghidupi dirinya dan keluarganya. Cukup makanan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa fakirnya di hadapannya. Dia terus melihatnya, terus menghantuinya rasa fakir tersebut. Orang yang tujuannya duniawi, yang dia takut apabila kemudian dia tidak bekerja, berusaha, berdagang dan berdagang, maka dia akan dihinggapi oleh kefakiran tersebut. Yang justru itu adalah suatu kefakiran sendiri, yaitu apa? Merasa tidak cukup, merasa selalu tidak cukup, itulah kefakiran, ya. Itulah kefakiran. Qala walam yatihi min ad-dunya illa ma qudiralah. Dan tidaklah kemudian akan mendatanginya dari perkara dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan atasnya. Dia selelah apapun, sebanyak apapun waktu yang diluangkannya untuk mencari dunia, yang dia dapatkan yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak akan lebih dari itu. Jadi takdirkan mendapatkan sedikit, ya sedikit, walaupun dia bekerja keras sepanjang hari. Jadi takdirkan untuk mendapatkan banyak, ya, maka dia akan mendapatkannya. Qala was-sa'idu man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha. Dan orang yang bahagia adalah seorang yang memilih suatu yang baqi, suatu yang kekal, yadumu na'imuha, yang nikmatnya itu terus-terus langgeng, terus-terus abadi, yaitu negeri akhirat, memilih surga, ya, memilih untuk kemudian membangun rumahnya di sana dengan amalan-amalan soleh, ya, inilah orang yang berbahagia, memilih untuk kemudian mengutamakan negeri yang kekal abadi. Ala baliyatin la yanfadu azabuha, atas perkara yang baliyah, perkara yang akan sirna, perkara yang akan usang, perkara yang akan hancur rusak, yaitu dunia. La yanfadu azabuha, yang akan atau tidak akan hilang azabnya, tidak akan hilang pedihnya. Dunia darul azab, ya, darul bala. Dunia adalah tempat bala, tempatnya cobaan. Akan ada rasa sedih, akan ada rasa sakit, akan ada rasa yaitu gundah gulana dan yang lain sebagainya, azab terus-menerus. Maka orang yang beruntung adalah yang memilih negeri yang kemudian lebih kekal kenikmatannya dan akan terus-menerus ada daripada perkara atau dunia yang kemudian akan sirna dan kemudian terus-menerus ada azab, akan ada, akan terus-menerus ada bala cobaan terhadap seorang insan selama dia masih ada di dunia. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' sebagaimana di catatan kaki bismillah alam bismillah. Inilah akhir dari syarah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. InsyaAllah pada kesempatan yang datang kita akan membaca yaitu syarah di Al-Alam Al-Fahim Rahimahullah Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.